Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Oke, nyong ana cerita ngurika yuk kang. Nangaring acara Curanmor, curahan perasaan dan humor. Oke, wong nanu karo ngenteni bal-balan mengkoi gue ya. Dalamaning lah gue ya karo ngerikokna Curanmor ya gue. Curahan perasaan dan humor. Lagi ana cerita wong loro, siji lanang siji wadon bebojoan keluargan ya gue kan. Sing lanang jenengane Anang, Anang Hermansyah. Sing wadon jenengane Krisdayanti. Wah, jajal wis. Kaya pasangan penyanyi mbok lah, yes. Pokoke ya nu pas pisan langsung ben jajal. Krisdayanti dan Anang. Krisdayanti kuwi ceritane lagi hobi banget karo jenengane nyanyi, Kang. Ngawan bengi esuk sore kuwi senenge nyanyi bae. Nah, untuk menyalurkan bakatnya, Krisdayanti melu tes vokal. Ben minggu kuwi nang RT-ne. Nah, barang duwe kebiasaan baru ge ya, melu les vokal. Dadi tambah dadi kuwi. Udah nyanyi-nyanyi nang rumah. Lagi masak ya karo nyanyi. Lagi nyukini kelapa ya karo nyanyi. Lagi nyelumbat ya karo nyanyi. Lagi gaweni blumbang ya karo nyanyi. Bahkan lagi ngatok iramane ya nyanyi bae, ora urusan. Pokoke nyanyi, nyanyi, nyanyi dan nyanyi. Nah, kaya ngapa tiliki bae yo. Bintang kecil obok-obok, bapak ora jawab. Hidupku di antara sepondok dua cinta, bagaikan serigala berburu domba. Astagfirullah Rabbal Baroya. Eh mama kayak gue lambenan nyanyi gue nyesal. Pokok ngarai cacing, ngumpan ini keluhan mulai gue nyanyi bae. Kok jalan tuk-entuk, asal nyanyi gue nyesal mak lejan. Bapak ke orang usareang, aku adalah bidu wanita terjelita. Takkan ku biarkan kau mengganggu aku menyanyi sambil goleti cacing. Rika gari atus ngana kira-kira nih blenger ngengok nanyong nyanyi yang ana padan dan dani payon. Dani payon siapa? Mana sih bocoran dan dani payon? Rika aja kaya wong bodoh anggar orang anak kendeng sing bocor. Kagan baik gendengnya tilorot-tilorot na ditunduna kape gari dipasangi maning kon anak kawean. Ora usah ngaru-ngaru wong lagi nyanyi. Oh ala pancen, pancen mubah-mubah duit tau deh. Gumbiayane kue les pokal tambah dadi kue janda di gemblong. Wis kan nyanyi-nyanyi bayang orang rebutan ngelak kemarin jabangan kemarin latar ngelentar untuk ngejalan pikirannya kue susur beres ora ceklak wano mah bener-bener kok diloro di gedangnya kok didandani maning. Wow dapat-dapat lagi gawe mah bimu gelemurunan lah bapak lokas mantannya nus dingja Rika cangkeme acara yang baik kakak metungan anak-anak metungan metungan anak metu mempel reang bangra-bangra nyanyi jan-jan. Jadi cacingmu ya lambene ya kabus. Oh lambemu gue sih udah dia lebih nih truk nak kedu nak sereang gue. Wis lunga, lunga, lunga, lunga. Nah, Kang yuk ngesuke sih doyan nyanyi maning. Padahal wing nane sepadu karo ramahne ya. Sing nyanyi bae sing wadon, sing Krisdayanti ge miki. Nah, kalingan napas dudur, ternyata ke ya angger sing wadon lagi nyanyi, ramane mesti ya metu maring jaba. Sing wadon lagi nyanyi endong maring ana tanggane. Ya minimal anggar tanggane wis ora ana sing gelem diendongi, ya minimal gue ya angger lagi pas sing wadon nyanyi, wis sing lanang raine ngogok nang jendela. Ya orang apa-apa kok ngogok kok nang jendela, cara-carane ngeton lah iku lho. Ana maning model lewang apa paring ga. Dan luar pada kurang reka tambane. Aku serang ingin bercinta karena aku punya teman. dolanan dir-diran. Mesti ora tahu menang. Eh, Bapak Kek, ayo marah. Rika kek mau ngelanang lho. Rika kek bojone nyong lho, jajal. Sekali-kali ngormati nyong, jajal. Semisan, Pak. Rika kek kudu ngerti nih sebagai bojo anggar pancen cinta karo nyong. Anggar pancen sayang karo bojone Rika kudu ngerti nih. Sing dadi kesenangan nyong kek apa. Oh, gena-gena nyong kek seneng nyanyi. Gena-gena nyong kek melulas vokal. Didukung lho, didukung. Ya sororone dikeproke lah anggar nyong nyanyi lah. Aja malah anggar nyong nyanyi metung omah. Anggar nyong lagi nyanyi metung maring latar. Anggar nyong lagi nyanyi ngendong maring ana tanggane. Anggar nyong lagi nyanyi kendase di logok-logok nang jendela logok morong. Tengah-tengah ngalor gitu lho ngalor gitu. Dikeprewe. Eh, Rika itu harus ngorong-ngorong jejal. Enak ketok lambene apa? Enak tetak lambene apa? Mudut jawabannya kok jan. Ya Pak, nyun sewu, nyun sewu, bukannya nantang karo Rika ya. Tapi kuasih kebangetan lho Pak, kuasih kebangetan. Masih kau ingat 1000 rupiah yang pernah kau berikan kepada aku. Eh Pak, eh. Gwembok, gwembok, anggernya lagi nyanyi mesti dikalunga. Anggernya lagi nyanyi mesti dikalunga. Mesira di logo-logonan jendela, kok ngapa jajal? Orang sangat ton, mesti, kok mesti. Sampai suara mangkel jajal. Gebok nyun sewu ya, nyung jane seneng lho Rika nyanyi. Nyung seneng bisa Rika gue kreatif. Nyung seneng banget Rika gue bisa memanfaatkan waktu dengan mengikuti les vokal. Nyung seneng banget yakin. Lah maksudnya Rika apa? Anggernya lagi nyanyi Rika malah metu. Melogok-logok masih ramarin jendela. Gue nyung anu sengaja pancen mak. Nyung sengaja anggar gue lagi nyanyi. Nyung metu yang minimal logok-logok masih ramarin jendela. Nyung sengaja. Sengaja menampakkan diri di luar rumah. Lah maksudnya apa maksudnya Rika? Maksudnya nyong ngapik mak, maksudnya nyong kayak becek. Mengkong tangga tangannya dewek, ora pada nuduh. Nek deweknya sering padu, sering berantem, sering kerah. Mulanya nyong milih metungu mabaya ngeton. Mengkong tangganya kepada ngerti. Deweknya ora lagi kerah, tapi kuasnya lagi nyanyi. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.